beberapa poin tersebut. Yang pertama adalah peristiwa-peristiwa yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau pulang dari Mi'raj ke Mekah. Dari Mi'raj ke Mekah, dari langit ke Mekah. Ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Marattu bi'iri bani fulan fa anfarahum hissud dabbah ayil buraq." Artinya, aku melewati onta-onta keturunan fulan. Lalu fa anfarahum hissud dabbah. Artinya, lalu kemudian buruk membuat mereka, onta-onta tersebut, menjadi bertebaran, tidak menetap, takut bertebaran. Fanadda lahum ba'irun. Artinya buruk melewati mereka, melewati onta-onta tersebut. Fadalaltuhum alaihi, maka aku pun memberikan petunjuk kepada onta-onta tersebut agar bersatu kembali. Wa ana mutawajjihun ila Syam, pada waktu itu aku menghadap ke negeri Syam. Thumma aqbaltu hatta idza kuntu bi Dajnan, kemudian aku pun menghadap sampai aku mendapati Dajnan, yaitu sebuah gunung yang ada di samping Tihamah. Marattu bi'iri bani fulan fawajadtul qauma niyaman. Aku melewati perkampungan, kemudian aku dapati orang-orang pada tidur. Walahum ina'un fihi ma qad ghattu 'alaihi bi syai', mereka mempunyai bejana di dalamnya ada air dan sudah mereka tutupi dengan sebuah penutup. Fakashaftu ghita'ahu wa syaribtu ma fihi, aku buka penutupnya dan aku minum air yang ada di dalamnya. Thumma ghattaitu 'alaihi kama kan, lalu aku tutupi kemudian bejana tersebut seperti semula. Wa ala ra'sil 'iri jamalun awraqun 'alayhi ghararatan ihdahuma sawda wal ukhra barqa. Dan di atas kepala unta jamalun awraq, artinya jamalun awraq yaitu unta yang warnanya putih lebih banyak dibandingkan hitamnya. Alaihi gararatan, dan onta tersebut memiliki penutup kepalanya. Ihdahuma sauda wal ukhra barqa, penutup kepalanya tersebut berwarna hitam dan salah satunya berwarna barqa. Barqa artinya adalah menyala-nyala. Ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar turun ke dunia, benar-benar melewati orang dengan buruknya. Itu kejadian pertama. Kejadian yang kedua atau poin kedua sebagai penambahan, apakah Quraisy percaya dengan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai ke kota Mekah, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan perjalanan beliau dari mulai Isra, kemudian Mi'raj, kemudian pulang. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke atas langit yang ketujuh, lalu pulang. Beliau ceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian beliau menceritakan tanda-tanda Baitul Maqdis dan juga tanda-tanda onta-onta yang ada di Baitul Maqdis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis riwayat Imam Ahmad, "Lamma kana lailata usriya bi wa asbahtu bi Makkah." Ketika aku diisrakan malam itu, pagi harinya aku berada di kota Mekah. "Araftu anna an-nasa mukadzdzibiyya." Aku sangat mengetahui bahwa manusia akan mendustakan aku. "Faqa'adtu mu'tazilan hazinan." Aku pun duduk di rumah sendirian dalam keadaan sedih. "Famarra aduwullah Abu Jahal." Lewat musuh Allah Abu Jahal. "Faja'a hatta jalasa ilayya." Lalu ia datang dan duduk di sampingku. Abu Jahal. "Faqala kal mustahzi, ya Muhammad, hal kana min syai?" Ini orang Abu Jahal, kalau ada di hadapan kita, kita hukum makan orang. Abu Jahal mengatakan, dia duduk di samping Rasulullah SAW. "Muhammad, ada berita baru enggak?" Kayak menghina gitu. "Ada sesuatu yang baru enggak?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Na'am, ya." Kata Abu Jahal, "Mahwa, apa itu?" "Innahu usriya bi laila." Tadi malam aku melakukan Isra. Subhanallah. Lihat bagaimana sulitnya Rasulullah SAW berbicara yang sulit diterima oleh akalnya. "Aku Isra tadi malam," kata Rasulullah SAW. Kata Abu Jahal, "Ila ayin?" "Kemana?" "Ila Baitul Maqdis." "Ke Baitul Maqdis." Kemudian kata Abu Jahal, "Thumma asbahta baina dhahranina." "Lalu kamu waktu pagi ada di tengah-tengah kita?" Kata Rasulullah SAW, "Mau tidak mau, na'am, iya." "Falam yurihi an yukadzibahu makhafata in yajhadahu alhadith idza da'a qaumahu ilayhi faqala ara'aita in da'awta qaumaka atuhadithum bima haddatsani." Maka saat itu Abu Jahal tidak mendustakannya saat itu. Karena takut kalau seandainya dipanggil kaum, dipanggil orang-orang banyak, beliau akan mengingkari berita yang barusan beliau sampaikan. Jadi Abu Jahal ini dia licik. Maka Abu Jahal berkata, "Apakah engkau kalau seandainya aku panggil orang-orang, engkau akan bercerita sebagaimana engkau bercerita kepadaku?" Kata Rasulullah SAW, "Na'am, iya." Kemudian Abu Jahal la'anahullah berkata, "Haya ma'syara bani Ka'ab ibn Lu'ay." Wahai keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Kakek Nabi Muhammad SAW yang keberapa. "Ayo." "Famfaddat ilaihi al-majalis." Maka orang-orang pun pada datang. Abu Jahal mempunyai kedudukan. Kalau kata Abu Jahal, kumpul-kumpul. "Waja'u hatta jalasu ilaihima." Mereka semua pun duduk dan berkumpul mengurumuni dua orang ini. Nabi Muhammad SAW dengan Abu Jahal. Qal. Lalu Abu Jahal berkata, "Hadith qawmak bima haddathani ya Muhammad." Ceritakan kepada orang-orang ini dengan apa yang kau telah ceritakan wahai Muhammad SAW. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni usriya bil laila." Tadi malam aku Isra. Para kaumnya menjawab, "Ila ain?" "Ke mana?" "Ila Baitul Maqdis." "Ke Baitul Maqdis." Kemudian kaumnya berkata, "Tsumma asbahta baina dhahranina?" "Lalu engkau di waktu pagi ada di tengah-tengah kita?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya." "Fa dajjal musyrikun wa a'zamu dzalik." Lalu orang-orang musyrik pun riuh pikuk dan menganggap, "Wah, ini terlalu berlebihan, terlalu berlebihan." Fasara ba'duhum yusaffiq. Sebagian dari mereka bertepuk tangan, menghina. Wa ba'dhum yad'u yadahu 'ala ra'sihi ta'ajjuban. Sebagian mereka meletakkan tangannya di atas kepalanya. Aduh. Ya, cerita apa lagi ini gitu ya. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Maka kisah itu kisah yang besar akibatnya. Akibatnya ada yang murtad setelah dia masuk Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi orang yang murtad dalam surat Al-Isra ayat 60. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 60, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Qur'an, dan kami menakut-nakuti mereka. Tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Ini disebutkan, itu ayat yang diturunkan oleh Allah tentang murtadnya orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang masuk setelah apa? Masuk Islam gara-gara mendengar kejadian Isra dan Mi'raj. Itu poin kedua sebagai tambahan. Poin ketiga, sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang pun pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu mereka mengatakan, "Halaka ya Abu Bakar fi sahibik? Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang kawanmu, sahabatmu? Yaz'umu annahu usriya bil lailah ila Baitul Maqdis wa shalla fihi wa raja ila Makkah bi lailah." Dia mengaku berisra malam satu malam dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, salat di dalamnya lalu pulang lagi ke Mekah malam itu juga. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Innakum tukadzibuna 'alaihi." Kalian mendustakan atasnya. Mungkin kabar tersebut benar, tidak benar atas beliau. Maka orang-orang mengatakan, "Bala. Ha huwa dzak fil masjid yuhaddithu bihin nas." Betul itu beritanya. Tuh dia sedang di masjid menceritakan kepada manusia. Qala Abu Bakrin radhiyallahu. Abu Bakar berkata, "Wallah, demi Allah, la in kana qalahu laqad sadaq." Kalau seandainya itu yang dikatakannya, maka sungguh dia telah benar perkataannya. Ini kenapa Abu Bakar disebut sebagai As-Siddiq. Karena langsung mempercayai berita yang sulit dipercayai oleh orang banyak. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Awa tusaddiqu annahu dhahaba al-lailah ila Baitul Maqdis?" Kamu percaya dia pergi satu malam ke Baitul Maqdis dari Mekah ke Syam? Itu berbulan-bulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam satu bulan sampai sana. Ini satu malam. "Wa ja'a qabla an yusbih?" Dan kamu percaya dia datang sebelum subuh? Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Na'am, fama yu'jukum min dhalik." Iya. Apa yang membuat kalian takjub dari hal itu? Apa yang membuat kalian heran dari hal itu? "Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dhalik." Aku sungguh sangat percaya yang lebih jauh dari itu. "Usaddiquhu bi khabari sama' ya'tihi fi ghadwah aw rawha." Aku percaya dengan kabar dari langit, bukan hanya Baitul Maqdis. Kabar dari langit datang kepada beliau di pagi hari atau di malam hari, secepat kilat. "Fahadha ab'adu mimma ta'jabuna minhu." Semestinya ini lebih kalian takjubi daripada cerita dia ke Baitul Maqdis. "Tsumma aqbala hatta intaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala." Lalu Abu Bakar datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ahaddatsta ha'ula'il qaum innaka ji'ta Baitul Maqdis hadhihi al-lailah?" Apakah engkau memberitahukan kepada manusia ini engkau tadi malam pergi ke Baitul Maqdis? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Iya. Abu Bakar berkata, "Sadaqta." Benar engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, "Wa anta ya Abu Bakrin As-Siddiq." Dan engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq, engkau wahai Abu Bakar adalah As-Siddiq. Artinya mendapat gelar itu ketika cerita ini. Ini hadis. Fayauma idzin summiya as-siddiq. Maka mulai saat itulah dinamai Abu Bakar dengan As-Siddiq. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan hadisnya sahih. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Itu tambahan yang ketiga, tambahan yang keempat. Orang-orang kafir Quraisy meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Baitul Maqdis. Kalau memang benar engkau pergi ke sana, coba sifati Baitul Maqdis. Ya. Orang-orang kafir Quraisy berkata, "Hal tastati an tasifa lana Baitul Maqdis wa fil qaumi man qad safara ila dhalika al balad wa ra'a al masjid?" Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisakah kamu mensifati untuk kami Baitul Maqdis? Artinya bentuknya bagaimana? Dan di tengah orang-orang yang hadir itu ada orang yang pernah pergi ke sana dan melihat Baitul Maqdis. Jadi paham, hafal. Kalau seandainya tidak sesuai, maka berarti dusta. Faqama al-Mut'im ibn Adi, Mut'im bin Adi, ya, seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, "Ana a'lamu an-nasi bi Baitil Maqdis." Aku orang yang paling mengetahui tentang Baitul Maqdis. Kemudian, "Wa kaifa bina'uhu wa kaifa hay'atuhu? Fa in yakun Muhammadun sadiqan fa sa'ukhbirukum wa in kana kadhiban fa sa'ukhbirukum." Faqala, "Ya Muhammad, ana a'lamu an-nas bi Baitil Maqdis fa akhbirni kaifa bina'uhu wa kaifa hay'atuhu." Kata Mut'im bin Adi, "Aku adalah orang yang paling mengetahui tentang Baitul Maqdis di antara kalian semua. Bagaimana bangunannya, bagaimana keadaannya. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar, aku akan beritahukan kepada kalian. Kalau dusta, aku akan beritahukan kepada kalian. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku manusia yang paling paham tentang Baitul Maqdis. Beritahukanlah kepadaku bagaimana bangunannya, bagaimana keadaannya." Saya sekali saja ke situ sudah begitu alhamdulillah hafal lah. Ya, bagaimana bangunannya, bagaimana keadaannya. Karena memang bangunannya benar-benar antik. Karena mengumpulkan semua agama. Yahudi ada, Nasrani ada, Islam ada. Kemudian juga Armenia ada, Armenia, agama Armenia. Jadi benar-benar tergambar bagi siapa yang pertama kali datang ke sana, begitu paham. Yaqulur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ra'aituni fil Hijr." Aku melihat diriku di Hijr. "Wa Quraisyun tas'aluni an Masraya." Artinya aku dikumpulkan manusia di Hijr, Hijr Ismail yang sekarang. Quraisyun, orang-orang Quraisy bertanya kepadaku tentang bagaimana Isra'ku. "Fasa'alatni an asya' min Baitil Maqdis lam uthbitha." Lalu mereka bertanya tentang Baitul Maqdis, aku belum begitu menghafalnya. Ya, belum begitu menghafalnya. "Fakuribtu kurbatan ma kuribtu mithlahu qat." Aku benar-benar khawatir, tidak pernah sekhawatir itu sebelumnya. Nah, kalau seandainya tidak bisa menjelaskan, maka berarti dianggap dusta. "Farafa'ahu Allahu li anzuru ilai." Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan untukku aku bisa melihatnya. Subhanallah. Ma yas'aluni an syai'in illa amba'tuhum bih. Apa saja yang mereka tanyakan kepadaku tentang Baitul Maqdis, aku beritahukan kepada mereka. Karena diperlihatkan oleh Allah SWT. Ini tidak mungkin kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih. Dalam hadis riwayat Bukhari, fajallallahu li Baitul Maqdis, maka Allah memperlihatkan untukku Baitul Maqdis. Fatafiqtu, maka kemudian aku pun memulai ukhbiruhu man ayatihi wa ana anzur ilaihi. Aku mulai tentang tanda-tandanya dalam keadaan aku sedang melihat Baitul Maqdis tersebut. Subhanallah. Ya. Dan di sini kita ambil pelajaran pada ikhwah. Orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, di saat dia terpojok, Allah akan menolongnya. Di sinilah ada hadis berbunyi, ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fisyid. Kenali Allah tatkala lapang, tatkala sehat, tatkala kenyang, tatkala nyaman, tatkala ada istri, anak, keluarga lengkap, rumah ada, motor ada, apalagi. Kenali Allah, mendekat kepada Allah. Maka niscaya Allah akan langsung mengenalimu tatkala kamu dalam keadaan sempit. Allah akan tolong musibahnya, ringankan musibahnya, tunjuki kepada jalan yang benar, disetop dari maksiat dan semisal. Kenali Allah tatkala dalam keadaan lapang, nyaman, sehat, melimpah ruah, harta, makanan. Niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan sempit. Salah satu dalil yang menunjukkan akan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibnu Adam, wahai anak Adam," hadis qudsi. Allah berfirman, anak Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan wa asud faqra. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Untuk beribadah kepadaku. Dalam keadaan lapang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan isi hatimu dengan kenyamanan. Kepuasan. Dan aku tutupi kemiskinan. Wa illa mala'tu yadayka syughlan wa lam asuddu faqra. Tapi kalau engkau tidak mengenalku dalam keadaan lapang, aku akan isi tanganmu dengan kesibukan, sibuk, sibuk, sibuk saja, tapi tidak ditutupi kemiskinannya. Maka penting, Pak, berdoa agar dimudahkan rezeki. Meskipun tatkala saat banyak rezeki, penting agar berdoa disehatkan badan. Meskipun tatkala sehat badan, penting berdoa mendapatkan ketenangan hidup keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Meskipun sedang tidak ada masalah, karena nanti suatu saat mungkin ada masalah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa yang terjadi? Fa'ajibal kuffar lamma 'arafu sidqar rasul. Maka orang-orang kafir takjub dengan benarnya kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zadahum dzalika illa nufuran wa tughyanan kabiran. Tapi lihat, hidayah tetap hidayah. Kesesatan tetap kesesatan. Melihat mukjizat di hadapannya, tetap tidak bisa beriman kalau belum dapat hidayah. Abu Jahal, Abu Lahab itu melihat mukjizat di hadapannya, tapi belum beriman. Bahkan semakin menjauh, semakin menyimpang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berbagai macam itu tambahan-tambahan dari pelengkap kisah Isra dan Mi'raj. Sekarang kita ambil pelajaran-pelajaran. Saya ulang enggak apa-apa pelajaran yang kemarin, ya. Waktu itu datang dari umroh langsung disuruh isi kajian, Ustaz. ya, dalam keadaan masih ngantuk-ngantuk gimana gitu. Makanya saya ulang. Pelajaran pertama, belum ada dalil tentang, saya ulangi, belum ada dalil yang sahih tentang penetapan sejarah Isra dan Mi'raj secara pasti. Apakah bulan ini, tanggal ini, bulan sekian, tanggal sekian, belum ada. Tapi kisahnya pasti. Cuma apanya yang belum pasti? Waktu terjadinya. Belum ada dalil yang bisa dijadikan sandaran hukum. Disebabkan oleh sebab itulah, maka para ahli sejarah banyak perbedaan pendapat dalam masalah ini. Banyak yang mengatakan ada bulan ini, ada bulan itu, ada bulan ini, bulan itu. Karena belum ada dalil yang tegas. Beda dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga beda dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya terutama. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada perbedaan. Wafatnya yaitu tanggal 11 bulan Rabiul Awal. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tidak ada perbedaan. Ya, kenapa? Karena para ulama sepakat. Nah, sedangkan kejadian Isra Mi'raj ada kejadiannya, tapi belum sepakat para ulama sejarah terutama kapan terjadinya dengan pasti. Apakah bulan Rajab, apakah bulan ini? Kalau di kalender Indonesia biasanya bulan Rajab tanggal 27. Ya, ini para ikhwan. Itu salah satu pendapat. Tetapi sebenarnya belum ada dalil kuat, tegas, rinci yang menyebutkan tentang kejadian Isra dan Mi'raj kapan waktunya secara eksplisit, belum ada. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya tidak disyariatkan untuk melakukan ibadah khusus memperingati kejadian Isra dan Mi'raj. Baik itu dengan sholat pada malam harinya, atau mengerjakan umroh karena Isra Mi'raj, atau bersedekah karena Isra dan Mi'raj. Maka ini belum ada dalil. Dan para ulama banyak menyebutkan akan hal ini. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, "Lam yakun dalilun ala ma ala lailatul Isra wala ala syahriha wala ala asyriha wala ala ainiha. Bal an-nuqulu fi dhalika munqati'ah mukhtalifah laysa fiha ma yuqta'u bih wala syar'u wala syar'a lil muslimin takhsisul lailah allati yudhan annaha lailatul Isra biqiyamin wala ghairihi." Belum ada dalil yang diketahui tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Bulannya kapan, kemudian tanggalnya kapan, ataupun pastinya kapan, belum ada. Tetapi nukilan-nukilan dalil tentang hal itu, sanadnya terputus-putus. Berbeda-beda, tidak ada yang bisa memastikannya. Dan tidak disyariatkan untuk kaum muslimin mengkhususkan malam itu yang disangka bahwa dia adalah malam Isra dan Mi'raj dengan satu ibadah apapun. Belum ada, ya. Makanya berkumpul-kumpul di dalam malam Isra dan Mi'raj ini belum ada dalil. Nah, yang kedua, faedah yang kedua. Ustaz, yang pertama berarti faedahnya apa? Ya, faedahnya tadi itu bahwa belum ada penetapan tentang kejadian Isra dan Mi'raj waktunya yang pasti. Oleh karenanya belum disyariatkan ibadah-ibadah khusus pada malam Isra dan Mi'raj. Yang kedua, yang mengingkari kejadian Isra dan Mi'raj berarti sama dengan mengingkari kuasa Allah. Yang mengingkari kejadian Isra dan Mi'raj berarti sedang mengingkari kuasa Allah. Dari mana dalilnya? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Berarti siapa yang mengingkari isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berarti mengingkari kuasa Allah. Yang ketiga, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian Isra dan Mi'raj, kejadian yang di luar kebiasaan manusia dan merupakan mukjizat. Maka kewajiban kita adalah menerima. Tuh, itu poin apa? Poin terakhirnya itu yang penting. Kewajiban kita adalah menerimanya. Dan tidak mentakwilnya. Dan tidak mentakwilnya dengan takwilan yang batil. Dan tidak mentakwilnya. Baik. Jadi cuma menerima para ikhwah. Tugas kita cuma menerima. Yang keempat, hikmah Isra sebelum Mi'raj agar bisa meyakinkan manusia kejadiannya dengan sebenarnya. Hikmah Isra sebelum Mi'raj agar meyakinkan manusia tentang kejadian Isra dan Mi'raj sebenarnya. Jadi kalau seandainya dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha, kira-kira sanggup enggak Allah melakukan seperti itu? Sanggup, sangat sanggup. Tetapi kenapa Isra dulu ke Baitul Maqdis? Lalu setelah itu ke Sidratul Muntaha? Karena agar bisa meyakinkan orang-orang. Jadi kalau langsung ke atas, susah untuk menceritakan. Tapi kalau langsung ke bawah dulu, baru ke atas, karena orang-orang tahu Baitul Maqdis. Nah itu fungsinya. Itu salah satu hikmahnya. Baik. Yang kelima, ketika Rasulullah SAW Isra ke Baitul Maqdis, menunjukkan keistimewaan Baitul Maqdis. Apa istimewanya Baitul Maqdis? Catat ya. Kiblat pertama. Kemudian masjid yang ketiga yang dibolehkan untuk menziarahinya dengan susah payah. Masjid yang ketiga. Kemudian masjid yang kedua dibangun setelah Masjidil Haram. Itu tiga kedudukan Baitul Maqdis. Ingat nomor satu, nomor dua, nomor tiga saja. Masjid pertama, ingat pertama, kedua, ketiga ya, biar mudah mengingatnya. Masjid pertama yang menjadi kiblat. Masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram, Ka'bah Musyarrafah. Masjid ketiga yang dibolehkan untuk bersusah payah berziarah. Jadi mudah mengingatnya. Pertama, kedua, ketiga. Masjid kedua yang apa? Yang dibangun setelah Ka'bah. Masjid pertama apa? Yang menjadi kiblat. Masjid ketiga yang boleh diziarahi. Tiga masjid itu yang boleh diziarahi pertama kali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Begitu cara mudah menghafalnya. Keutamaan Masjidil Aqsa. Naam. Adzan dulu, silakan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk keistimewaan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, salat di dalamnya senilai dengan 250 salat. Ini hadis yang lebih sahih dibandingkan 500. Ya, 250 salat. Yaitu hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, tadzakarna wa nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuhuma afdalu masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am Baitul Maqdis. Kami saling bermuzakarah, saling mengingat-ingat, dan waktu itu ada di tengah-tengah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat-ingat pelajaran maksudnya. Mana yang lebih utama, salat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di Baitul Maqdis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi afdalu min arba'i salawatin fihi." Salat di masjidku ini lebih utama dibandingkan 4 kali salat di Baitul Maqdis. 4 kali salat. Sedangkan salat di Masjid Nabawi itu 1000. Berarti 1000 bagi 4 250. Ini pendapat yang, dan ini hadis yang lebih kuat, ya, bahwasanya sholat di Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis senilai dengan 250 sholat. Yang keenam sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran selanjutnya adalah yaitu yang keenam, peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang di luar kebiasaan manusia. Lalu banyak orang yang mengingkarinya. Lalu banyak juga orang yang membantah orang yang mengingkarinya tersebut. Tapi membantahnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bantahan yang keliru. Maka pelajarannya adalah bahwa orang yang mengingkari tentang kejadian Isra dan Mi'raj, bantahannya cukup dengan menyebutkan kuasa Allah. Nah, begitu. Orang yang mengingkari kejadian Isra dan Mi'raj, bantahannya cukup dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketujuh, orang muslim jika melihat atau mengetahui sesuatu yang menakjubkan, mengucapkan takbir atau subhanallah. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy, mereka mengucapkan apa tadi? Tepuk tangan. Dan meletakkan tangan di atas kepala. Maka kebiasaan ini mulai muncul di tengah kaum muslimin. Ya, mulai muncul di tengah kaum muslimin. Ada orang bertanya kemarin di grup yang saya bina, Qawarir. Apa hukum bertepuk tangan, Ustaz? Maka jawabannya, ternyata saya lihat fatwa ulama panjang. Yang pertama, tepuk tangan disyariatkan untuk perempuan di dalam sholat ketika memberitahukan kesalahan imam. Dan tidak disyariatkan untuk laki-laki. Yang kedua, tepuk tangan tatkala melihat sesuatu yang menakjubkan bukan kebiasaan kaum muslimin. Bahkan termasuk daripada menyerupakan diri dengan kaum muslimin. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diharamkan untuk bertepuk tangan jika dalam bentuk ibadah. Zikir tepuk tangan. La ilaha illallah. Zikir tepuk tangan. Ini haram. Kenapa? Karena dia perbuatan bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan, sambutan malaikat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit 1 2 3 sampai 7. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Ya, marhaban. Selamat datang dengan nabi yang saleh. Para nabi juga begitu, marhaban. Selamat datang dengan nabi yang saleh. Maka ini menunjukkan, nah ini pelajarannya. Kalau bertemu dengan orang terutama yang mulia, yang kita hormati, maka kita salah satu adab menyambutnya adalah dengan bergembira. Dengan mengatakan, selamat datang, Masya Allah, selamat datang. Jadi kayak senang gitu. Ya. Jadi, saya sering ke rumah orang Arab tuh. Kalau orang Arab itu kita datangi rumahnya, dan termasuk aib ya, bagi orang Arab kalau seandainya kita diundang makan kemudian kita enggak datang. Pokoknya kalau kita diundang makan maju terus, jangan sampai mundur. Biasanya makanannya enak-enak masalahnya. Ya. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau kalau datang kita datang tuh assalamualaikum, kita ucapkan assalamualaikum salam. Kemudian beliau mengatakan marhaban marhaban marhaban ahlan marhaban, itu mungkin 20 kali ada marhaban marhaban aja. Selamat datang, selamat datang, selamat datang, Masya Allah, selamat datang, selamat datang. Jadi kita benar-benar merasa bergembira dengan kedatangan tamu. Nah ini bisa kita praktekkan kalau kita menerima tamu. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah Pak Bian? Makasih. Ya, jangan begitu. Tetapi sambut dengan baik. Marhaban, selamat datang, Masya Allah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang kesembilan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam ketika menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keringanan sampai akhirnya menjadi 5 salat yang asalnya berapa? 50. Ini adalah pelajarannya, yaitu agama dibangun di atas nasihat. Maka jangan sampai bosan memberikan nasihat. Meskipun yang diberi nasihat tidak minta nasihat. Ya. Maka kasih nasihat. Meskipun yang diberi nasihat tidak minta nasihat. Kasih nasihat. Duduk dengan orang, kasih nasihat. Duduk sebelah sana lagi, kasih nasihat. Jalan kemana, kasih nasihat. Saya pernah waktu itu di kampus, satu kamar sama orang Sudan. Orang Sudan itu kulitnya putih tuha. Ya. Tapi hatinya benar-benar putih, bening. Hatinya benar-benar baik. Jadi hampir setiap hari, karena satu kamar berdua kan, satu kamar berdua, hampir setiap hari mendengar ceramah. Bangun guring masih beliuran ya sudah dengar ceramah. Ahmad gini-gini. Kita harus dengarkan. Dia suka sekali memberikan nasihat. Semestinya itulah teman yang sebenarnya. Yang bukan hanya teman berfoya-foya, teman yang suka senang-senangan, teman nongkrong makan, ya. Tidak. Tetapi teman yang benar-benar mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat. Yang ke-10, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini penting, ini masalah akidah. Yang ke-10. Sebagian orang beranggapan ketemunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa yang sudah meninggal, bahwa boleh orang hidup mengambil manfaat dari orang yang sudah meninggal. Mengambil manfaat dari orang yang sudah meninggal. Sebagian beranggapan seperti itu. Anggapan seperti ini kita sanggah. Bahwa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan alam dunia. Makanya tidak bisa dianalogikan. Analogikan itu apa? Disamakan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Tentunya langit ketujuh tidak sama dengan dunia. Ya. Itu adalah kejadian luar biasa. Nabi Muhammad SAW yang masih hidup saat itu bertemu dengan Nabi Musa. Dan bisa mengambil manfaat dari Nabi Musa karena mendapatkan nasihat. Ayo minta rekeningan lagi. Pulang sana lagi. Pulang sana sampai lima. Ini sebagian orang beranggapan bahwa orang hidup bisa meminta manfaat, mengambil manfaat dari orang yang sudah meninggal. Maka ini tidak benar. Sanggahannya apa? Karena peristiwa Mi'raj tidak sama dengan dunia. Alam Mi'raj, langit ketujuh, tidak sama dengan alam dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sanggahan yang kedua mudah. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa di langit ketujuh. Kalau seandainya ada orang yang mengira bahwa bisa mengambil manfaat dari orang yang sudah meninggal, maka datang ke langit ketujuh, bukan datang ke kuburan Sidin. Paham? Bagaimana cara menyanggahnya? Datang ke langit ketujuh, bukan ke kuburannya. Nah, ini para ikhwan. Kemudian yang ke-11, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajarannya adalah bahwa syariat yang didapat tatkala Isra dan Mi'raj, yaitu syariat sholat, menunjukkan kedudukan yang tinggi dimiliki oleh sholat. Kenapa? Karena syariat lain, Jibril alaihi salam datang ke bawah, ke dunia. Sedangkan syariat sholat, Rasulullah SAW harus naik ke atas mengambil langsung syariatnya. Itu satu. Yang kedua, keutamaan sholat. Yaitu, asalnya 50 menjadi 5. Dengan pahala 50. Asalnya 50 menjadi 5. Berarti sholat adalah salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwah. Kemudian yang ketiga, keutamaan sholat juga bahwa disyariatkan di malam yang paling utama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkan sholat di malam yang paling utama. Kemudian yang keempat, syariat sholat utama dilihat dari pensyariatannya di tempat paling tinggi yang tidak sampai manusia seorang pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh sholat. Maka jangan sampai meremehkan masalah sholat lima waktu. Ada perkataan menarik. Jika Anda ingin tahu, wahai saudariku muslimah, ini terutama yang masih perawan-perawan ting-ting, belum nikah, perhatikan. Jika Anda ingin tahu calon suami Anda adalah calon suami yang baik, maka perhatikan sholatnya. Karena jika seseorang lelaki menjaga sholat, maka yang lebih ringan dia akan selalu jaga, yaitu dirimu. Innal Ustadz pian nih raja tuang sudah. Dalam merayu. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lihat sholatnya. Kalau dia menjaga sholat lima waktu, maka yang lain-lain akan dia jaga. Anaknya dia jaga, istrinya dia jaga, yang lain-lain dia akan jaga. Lihat sholatnya lima waktu. Yang ke-12, pelajaran selanjutnya yang ke-12 adalah bahwa percobaan adalah pengalaman adalah pelajaran terbaik. Pengalaman adalah pelajaran terbaik. Lihat Nabi Musa ketika memerintahkan Rasulullah SAW agar minta keringanan-keringanan. Kata Nabi Musa, wa inni wallah qad jarrabtun nas qablak. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku sudah coba umatku dengan sholat seperti itu, enggak sanggup dia. Padahal umat Nabi Musa alaihi salam lebih kuat. lebih tinggi, lebih besar. Maka pelajarannya adalah bahwa apa? Pengalaman guru yang terbaik. Pengalaman guru yang terbaik. Yang ketiga belas, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian Isra dan Mi'raj adalah ujian yang memisahkan mana orang-orang yang benar-benar beriman dan yang tidak benar-benar beriman. Karena di dalam beberapa hal perkara agama tidak bisa akal masuk ke dalamnya. Akal hanya dituntut untuk sami'na wa ata'na. Ya. Ini ada sebagian orang, terutama orang orientalis yang lebih mengedepankan akal, kaum Mu'tazilah kalau bahasa kita, yang lebih mengedepankan akal. Mereka selantiasa mengatakan, ah akal, enggak diterima akal tuh. Otomatis ayat hadisnya lemah karena enggak diterima akal. Ayatnya kurang dipercaya karena enggak diterima akal. Orang mendewakan akal. Maka kita katakan kepada orang tersebut bahwasanya ada di dalam syariat-syariat Islam yang akal tidak sampai kepadanya. Fungsi akal pada saat tidak sampai itu hanya cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Pahami, kemudian kita kerjakan. Dengarkan, lalu setelah itu taati. Selesai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ke-14. Musuh Islam senantiasa mencari-cari celah agar merendahkan kaum muslimin dengan agama Islam. Seperti kejadian Isra Mi'raj ini. Siapa anak siapa ini? Dijaga anaknya. Ya. Bapaknya memegang anaknya. Kemudian jangan bapaknya yang bermainan sama anaknya, Mbah itu. Ya, dijaga anaknya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dari zaman ke zaman orang-orang menyebutkan syubhat-syubhat. Pokoknya ada sesuatu yang sulit diterima akal, disebutkan syubhatnya. Contoh misalkan, mampukah Allah membuat sesuatu, menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Ini syubhat. Ya. Ini pertanyaan orang tidak berakal. Syubhat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian terakhir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan malaikat ketika menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bih, marhaban bih. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, inilah salah satu dalil ketika seseorang bertemu dengan kita, marhaban, marhaban, marhaban. Kalau bahasa Arabnya marhab, marhab, marhab. Itu artinya senang sekali itu. Marhab, marhab, marhab. Ya. Itu berarti menunjukkan kepada kesenangan. Dan boleh kita mengatakan seperti itu. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Artinya kita senang orang masuk ke dalam rumah kita. Biasa juga mengucapkan ahlan wa sahlan. Artinya dakhalta ahlan wa wata'ta sahlan. Kamu masuk sebagai keluarga dengan mudah. Itu ahlan wa sahlan artinya. Masuk kepada rumah dengan sebagai keluarga dan mudah. Artinya kalau bahasa orang Banjar, anggap rumah seorang lah. Nah, itu bahasa kita. Ya. Anggap rumah ulun lah. Itu dia. Alhamdulillah selesai. Insyaallah taala pekan depan kita masuk kepada pasal terbaru. Yaitu pasal yang ke-4, fiqhus sirah minal ardi adal qabail ilal hijrah. Fikih sejarah Nabi Muhammad SAW dari mulai menawarkan Islam kepada beberapa kabilah hingga peristiwa hijrah. Ini semakin menarik nih, semakin menarik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Silahkan jika ada yang bertanya. Masya Allah. Ini basah kainnya, apa kertasnya. Mulai rumah berarti ini. Harus kita perhatikan nih. Ternyata masalah poligami. Nah, oh. Subhanallah. Kalau orang percaya khurafat, ini berarti ustadznya kada jadi poligami. Saya hanya ingin mengingatkan, poligami itu adalah syariat halal yang banyak ditinggalkan. Sesuatu yang halal yang banyak ditinggalkan. Beda dengan halal-halal yang lainnya. Entah kenapa banyak ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Satu, apakah boleh seorang suami mempunyai keinginan menikah lagi dikarenakan belum mendapatkan keturunan, sedangkan pernikahan kami sudah jalan 13 tahun dan faktor usia saya 40 tahun, istri saya 42 tahun dan saya mau meminta izin dari istri saya. Maka jawabannya, pertama, poligami yang disyariatkan adalah salah satu sebabnya, yaitu karena mencari keturunan. Dalam keadaan seperti ini benar-benar syar'i. Artinya sebab yang memang benar-benar seseorang istrinya semestinya harus bersabar. Harus bersabar. Ya. Atas takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau belum dikaruniai anak dan suaminya ingin mempunyai anak. Karena salah satu syariat, tujuan syariat pernikahan adalah mempunyai anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwadul wadud al-walud." Nikahilah wanita-wanita yang pecinta dan romantis, yang banyak melahirkan anak. Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, banyak melahirkan anak, dari mana taunya padahal belum dicoba? Dari kerabat-kerabatnya, ibunya, saudarinya, bibinya. Maka ini salah satu alasan yang sangat syar'i untuk menikah lagi. Ya, karena mencari anak. Dan saya kira tidak diwajibkan seorang, bukan saya kira, hukumnya tidak diwajibkan seorang suami untuk meminta izin. Cuma dia memberitahukan kepada istrinya, bermusyawarah dengan istrinya agar kedepannya dalam perihal berumah tangga lebih nyaman. Ya, karena kalau seandainya sembunyi-sembunyi, karena bingung untuk mengatur waktunya, ya, hingga setiap Senin siang kerja di rumah, setiap Senin siang kerja di rumah, mana orangnya, mana orang, bingung. Tetapi ketika diberitahukan kepada istri, bukan dalam rangka minta izin, memberitahukan dan bermusyawarah. Dan sang istri saya harapkan dalam keadaan sabar dan berihtisab. Yaitu apa? Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Apalagi ada sebab syar'i. Sebab syar'i beberapa. Tadi mencari keturunan, kemudian yang kedua karena sifat istri yang buruk sedangkan suami tidak mau menceraikannya karena ada anak-anak. Maka dia ingin mencari wanita yang salihah. Dua boleh. Yang ketiga karena ingin mencari pahala yang banyak dengan menikahi beberapa wanita, terutama para jandaisme, ya, mengurus mereka. Kan Rasulullah SAW bersabda, As-sa'i 'alal armalah kal mujahid fi sabilillah. Mengurus para janda seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu sebab yang keempat adalah tidak bisa menahan syahwat. Artinya satu kada cukup. Ya, maka ini dia diperbolehkan dan merupakan sebab syar'i untuk menikah lagi. Wallahu a'lam. Bagaimana bila istri saya tidak membolehkan dan meminta cerai bila saya menikah lagi, sedangkan saya masih mencintainya? Persis seperti yang saya ungkapkan. Sang istri semestinya harus bersabar dan tidak meminta cerai. Dan jika istri meminta cerai, maka saya khawatir. Ini perhatikan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang suaminya berpoligami dengan alasan yang syar'i. Kemudian sang istri meminta cerai, dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Rasul yang berbunyi, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaihi raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta talak kepada istrinya tanpa sebab, dan termasuk tanpa sebab adalah apabila suami berpoligami minta cerai. Ini tanpa sebab syar'i, bukan sebab syar'i. Ya, apalagi belum terjadi sudah minta cerai. Ya, belum turun hujan, hanya guntur sudah minta cerai. Dan kebanyakan terjadi seperti itu. Hujannya belum ada, baru mendung. Ya, sudah minta cerai. Dan tercerai adalah sabilus syaitan, yaitu jalan dari syaitan. Maka diharamkan atasnya mencium bau surga. Saya sering mengatakan bahwasanya suami yang berpoligami dia bukan berkhianat tentang cintanya kepada istrinya. Yang kedua, suami yang berpoligami dia bukan ingin meninggalkan istrinya, tetapi ingin berbagi, mencarikan kawan untuk istrinya. Kenapa pian ketawaan? Ulun lagi serius. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi ada pendapat-pendapat yang sering mengatakan bahwa poligami berkhianat, poligami meninggalkan istri. Ini tidak benar. Kalau begitu Rasulullah SAW berkhianat. Kalau begitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka berkhianat. Orang-orang saleh berkhianat. Ya. Kemudian anggapan bahwa nanti suami berpoligami berarti akan meninggalkannya, pasti berkurang waktu untuk istri pertama. Maka jawabannya itu konsekuensi logis dari mencari pahala. Konsekuensi logis. Dan begitulah yang terjadi pada Rasulullah, pada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tetapi sekali lagi, ya para ikhwah, lihat alasan-alasan syar'inya. Bukan hanya sekedar senang-senangan, apalagi taruh-taruhan. Ah, kedua nikam, ya, takutan. Nah, ini tidak benar kalau seperti ini. Syariat bukan dipermainkan. Maka saya nasihatkan kepada sang istri, kalau memang keadaannya seperti ini, maka menikah. Ada kejadian menarik di kota, salah satu kota di daerah Jawa. Suami istri 15 tahun menikah, belum dapat anak. Kemudian akhirnya mereka cerai. Karena suami ingin menikah lagi, akhirnya mereka cerai. Suami yang ini menikahlah dengan perempuan. Si istri ini menikah dengan laki-laki. Akhirnya ini dapat anak, ini pun dapat anak. Subhanallah. Jadi memang anak itu mauhibah. Artinya pemberian karunia murni mutlak dari Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga, bagaimana solusi terbaik bagi saya Ustaz, sedangkan saya sangat ingin memiliki keturunan. Segala usaha sudah saya jalani baik medis maupun non medis. Maka jawabannya, Saya pernah dinasihati oleh Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan, hadapi istri dengan kesabaran. Dan seperti yang saya ungkap di awal saya baru pulang dari umrah, beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling bisa melegakan hati, mengobati keresahan hati dibandingkan ilmu agama. Kenalkan tentang ilmu agama, kenalkan ini syariat Allah, kenalkan ini takdir Allah, kenalkan ini harus menerima atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan bahwasanya berharap pahala dan semisalnya. Tidak ada sesuatu yang lebih untuk melegakan hati dibandingkan ilmu agama. Ya. Maka pada kaum muslimat, wanita-wanita muslimah, bersabarlah dengan syariat ini. Karena ini syariat Allah dan Allah tidak akan menghinakan hambanya dengan syariatnya yang mulia. Apabila kemudian terjadi perceraian di tengah-tengah proses poligami, maka bukan karena poligaminya yang keliru, akan tetapi oknum yang melakukan tersebut yang keliru. Karena Allah tidak akan pernah menjadikan dalam agama kesulitan. Ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Tidak ada sesuatu, Allah tidak menjadikan untuk kalian di dalam agama kesulitan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ibu saya Rabu depan akan mengadakan maulid Nabi. Beliau belum menyunnah. Saya sudah memberitahukan tentang perayaan tersebut. Tidak ada dalilnya dan tidak dianjurkan. Tapi beliau tetap ingin melakukannya. Sebagai anak, saya harus taat dan membantu beliau. Namun dalam hati saya tidak ingin membantu dan merayakannya. Saya harus bagaimana, Ustaz? Apakah saya durhaka karena tidak taat? Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk perkara maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terangkan kepada orang tua dengan baik dan santun bahwa pendapat yang lebih kuat memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum disyariatkan dalam agama Islam. Belum disyariatkan dalam agama Islam. Nasihati dengan baik dan santun. Kemudian tidak diperbolehkan untuk ikut serta andil sedikit pun dalam acara tersebut karena belum disyariatkan dalam agama Islam. Saya ada 11 poin yang akan saya sebutkan tentang maulid. Perhatikan 11 poin ini. Saya akan menjadi orang yang pertama kali mengerjakan peringatan maulid jika saya mendapati satu hadis Rasul yang memerintahkan untuk mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal dibandingkan tanggal-tanggal lainnya. Satu, saya akan menjadi orang yang pertama kali memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal dari selainnya. Satu. Yang kedua, saya akan menjadi orang yang pertama kali memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis tentang keutamaan memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaannya apa? Fadilahnya apa? Seperti misalkan keutamaan sholat duha mengampunkan dosa. Keutamaan ini mengampuni. Ya. Yang ketiga, saya akan menjadi orang yang pertama kali memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya tidak meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan wahyu. Telah sempurna menyampaikan wahyu. Kalau saya tidak meyakini beliau telah sempurna menyampaikan wahyu, saya akan memperingatinya. Tapi kita semua yakin bahwasanya beliau apa? Sempurna menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Saya akan menjadi orang yang pertama kali memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika saya dapati perkataan Abu Bakar As-Siddiq yang memperingati Maulid Nabi atau mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjadikan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari libur dan hari bersuka cita. Atau Uthman bin Affan, saya dapati Uthman bin Affan memerintahkan mengkhususkan sedekah dan puasa pada tanggal 12 Rabiul Awal. Atau saya mendapati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membaca khusus sejarah beliau pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan tidak akan pernah ada itu sama sekali. Yang keberapa? Yang kelima. Saya akan menjadi orang yang pertama kali memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika saya mengetahui Bilal radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu atau seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa sekarang? Keenam. Saya akan menjadi orang yang pertama kali memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu perkataan saja dari seorang tabi'i yang memerintahkan untuk membaca pujian-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari maulidnya. Satu perkataan saja dari seorang tabi'i yang memerintahkan untuk membaca pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari maulidnya. Yang kedelapan. Hah? Ketujuh. Saya akan menjadi orang yang pertama kali mengerjakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu kata dari imam yang empat tentang perintah untuk memperingati Maulid Rasul. Bukan satu kalimat ya, satu kata. Satu kata, ingat tuh, satu kata. Dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Cari, dan gak akan pernah dapat. Yang kedelapan, saya akan menjadi orang yang pertama kali memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya berkeyakinan bahwa para imam tersebut dan ulama-ulama lainnya mereka adalah orang-orang yang sangat tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin Imam Syafi'i rahimahullah sangat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya akan menjadi orang yang pertama kali memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini para imam tersebut orang-orang dan ulama-ulama lainnya orang-orang yang tidak hormati Rasulullah SAW. Karena sebagian orang menuduh, kamu tidak memperingati maulid, berarti kamu tidak mencintai Rasulullah, berarti kamu tidak menghormati Rasulullah SAW. Ini tuduhan keji loh. Karena tidak mencintai Rasulullah itu berarti tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, yang wajib. Ini tuduhan keji ini. Ya, ini para ikhwan. Yang ke 9. Baik. 9 apa 10? Yang ke 9. Saya akan menjadi orang yang pertama kali memperingati Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika saya meyakini, afwan, jika saya tidak meyakini para sahabat Nabi orang yang paling mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mencintai Rasulullah. Kalau ditanya Pak, siapa yang paling cinta kepada Rasulullah, si Fulan atau Abu Bakar? Kenapa? Bingung kan jawabnya? Kita harus bisa membuktikan Abu Bakar As-Siddiq lebih cinta kepada Rasulullah dibandingkan Fulan. Mengorbankan hartanya, lalu nyawanya, lalu anaknya. Tidak pernah ada manusia yang berkorban untuk Rasulullah sedemikian rupa seperti Abu Bakar As-Siddiq. Makanya tidak ada orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau belum pernah mengerjakannya. Maka kalau seandainya ada yang mengatakan ini bukti cinta, maka kita katakan, yang paling cinta siapa sih? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernahkah beliau begitu? Berarti beliau tidak cinta dong. Nah, itu dia. Yang ke 10. Saya akan menjadi orang yang pertama kali memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini umat Islam 3 abad yang pertama mereka tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika saya meyakini bahwa umat Islam 3 abad yang pertama tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena peringatan Maulid adanya di abad yang keempat, di Daulah Fatimiyah yang berada di Mesir, yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang pertama kali melakukan itu, dan itu ma'ruf di sejarah, tidak bisa didustakan. Yang ke-11 terakhir, saya akan menjadi orang yang pertama kali memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau saya meyakini bahwa jalan yang paling mendapatkan petunjuk adalah perbuatan bid'ahnya orang-orang generasi terakhir, bukan mengikuti para salafus saleh. Ya, perbuatan bid'ahnya generasi terakhir, bukan mengikuti para salafus saleh. Nah, itu tulisan saya beri judul, saya akan menjadi orang yang pertama memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika 11 jikanya. Ya. Nah, terangkan itu baik-baik kepada orang tua dan semoga bermanfaat. Adapun yang mengerjakannya, maka kita katakan keyakinan kita itu, ya, keyakinan kita seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya, saya bekerja di kamar operasi dan setiap hari saya melihat aurat lawan jenis. Apakah saya mendapat dosa? Kalau seandainya itu adalah proses operasi, maka ini adalah masuk dalam kaedah fikih. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Sesuatu yang sangat terpaksa membolehkan yang terlarang. Jika tidak bisa kecuali harus dilihat, maka masuk dalam kaedah ini. Wallahu a'lam. Menurut cerita orang dulu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi dan para rasul sebelum beliau. Apakah ini benar menurut Al-Qur'an dan hadis? Oh, sudah kita bahas. Mungkin yang hadir baru hadir. Ya. Sudah kita bahas. Bertemu dengan para nabi. Tapi tidak semua nabi. Ya, di langit-langit tidak semua nabi. Tetapi di Baitul Maqdis semua nabi dan beliau mengimami seluruh nabi. Dan apakah para nabi dan rasul sebelum beliau tidak di alam barzakh? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap di alam barzakh. Dan yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah mukjizat yang tidak bisa disamakan dengan alam dunia. Ya, mukjizat yang tidak bisa disamakan dengan alam dunia dan juga pemikirannya tentang dunia. Wallahu a'lam. Pertanyaan ini menuju kepada, ya tadi, kalau seandainya tidak di alam barzakh berarti bisa hidup. Kalau berarti bisa hidup berarti kita bisa berhubungan dengan orang yang sudah mati. Tujuannya ke situ sebenarnya. Ya Allah. Maka jawabannya mudah. Allah memerintahkan kita untuk berhubungan dengan Allah langsung. Berdoa langsung kepada Allah. Enggak usah kayak perantara. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan kalian. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memahami peringatan Allah tentang jangan mendekati zina? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, la taqrabu zina, maksudnya adalah jangan mendekati sarana-sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Dan kata-kata jangan mendekati ini lebih dalam daripada kata-kata jangan mengerjakan. Lebih keras ancamannya daripada jangan mengerjakan. Semua sarana yang mendekatkan kepada perbuatan zina, jangan didekati. Seperti melihat kepada foto wanita yang haram untuk dilihat. Seperti melihat videonya yang haram untuk dilihat. Berhubungan dengan wanita yang haram untuk dihubungi karena belum halal. Maka ini semua adalah sarana mendekatkan kepada perbuatan zina. Ya. Jadi para ulama mengatakan firman Allah la taqrabuz zina ablagh. Firman Allah jangan mendekati perbuatan zina ini lebih dalam dibandingkan jangan berbuat zina. Kenapa? Karena mendekati saja haram, apalagi sampai mengerjakannya. Dan seluruh sarana-sarana zina harus dijauhi. Zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kemaluan, zina kaki, zina lisan harus dijauhi. Dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa tidak ada anak Adam kecuali kutiba nasibuhu minaz zina. Tidak ada anak Adam kecuali dituliskan nasibnya, bagiannya dari perbuatan zina. La mahalah, pasti berzina. Al-ainan tazniyan wa zinahuma an-nazar. Dua mata berzina. Zinanya adalah dengan melihat. Wal udhunan tazniyan wa zinahuma as-sam'. Dan kedua telinga berzina. Zinanya dengan mendengar hal-hal yang diharamkan. Dan waliyadan tazdian. Kedua tangan berzina. Dan zina humal batsh. Dan tangan zinanya dengan memegang, mengusap tanpa kebenaran. Wanita yang diharamkan atau pasangan yang diharamkan. Ini namanya makna dari jangan mendekati perbuatan zina. Dan mendekati perbuatan zina hukumnya haram dan dosa besar. Karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Semoga ini bermanfaat. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.